Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab أحكام التعامل مع الجن وآداب الرقى الشرعية. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam Hafizahullah Ta'ala, masalah permasalahan yang berikutnya, ma hukmu ta'liqil khuyutil masnu'ati min syari ba'dil hayawanat ala raqabah. Apa hukumnya menggantung tali atau benang yang terbuat dari bulu atau rambut sebahagian hewan lalu digantungkan di leher, jadikan sebagai kalung? Karena ada sebagian manusia mereka memakai kalung dengan tujuan-tujuan tertentu, beranggapan bahwa pada kalung tersebut ada kekuatan yang dapat menangkal bala, menangkal malapetaka, dan mendatangkan rezeki atau yang semisalnya. Dan masing-masing mereka punya keyakinan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula jenis kalung yang mereka gunakan berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Di sini disebutkan dari bulu hewan. Dan mungkin juga yang lain dari sesuatu yang lain lagi. Namun kebanyakan dari mereka yang punya tujuan tertentu, biasanya mereka meyakini bahwa apa yang mereka gantungkan itu mendatangkan manfaat dan bisa menolak kemudaratan. Su'ila fadilatul syaykh Salih al-Fawzan, ditanya fadilatul syaykh Salih al-Fawzan, نلاحظ أن بعض الناس يعلقون في رقابهم أو أيديهم أساورا مطلية ببعض الأسباغ المعينة. Kitab memperhatikan ada sebagian manusia, mereka mengalungkan di leher-leher mereka, atau mereka memakai di tangan-tangan mereka sebagai gelang-gelang, yang gelang ini telah dicampuri dengan sebagian campuran-campuran tertentu, apakah warna atau yang semisalnya. Au khuyutan masnu'atan min sya'ri ba'dil hayawanat au ghairiha, atau mereka mengalungkan atau menjadikannya sebagai gelang benang-benang yang terbuat dari bulu sebagian hewan atau yang lainnya. Wa yaz'amu haula annaha sababun fi daf'i darar qad ya'ti min al-janni aw ghairihim. Dan mereka pun menyangka bahwa gelang-gelang tersebut atau kalung yang mereka gantungkan di leher mereka itu menjadi sebab untuk bisa menolak kemudaratan. Yang kadang-kadang kemudaratan itu datang dari gangguan jin atau selain mereka. Fahal hadza amalun jaiz? Apakah amalan ini diperbolehkan? Wa ma nasihatukum li haula? Dan apa nasihat engkau terhadap mereka-mereka ini yang menggantungkan di leher mereka atau mereka menjadikannya sebagai gelang? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, hafizahullah, ta'liqul asawiri au lubsuha wa rabtul khuyuti minas sya'ri au ghairihi, menggantung atau memakai gelang dan mengikatnya, apakah terbuat dari bulu, rambut atau yang lainnya. May yaf'alu dhalika ya'taqidu anna hadhihi al-ashya' tamna'u ad-darara aw tarfa'u bidhatiha 'amman labisaha. Barang siapa yang melakukan ini dengan keyakinan bahwa apa yang mereka gantungkan tersebut dan yang mereka pakai itu bisa mencegah kemudaratan. Ya. Ya, ini gelang itu atau kalung itu, itulah yang menolak kemudaratan atau mengangkat kemudaratan dari orang yang memakainya. Kalau dia sakit, dia memakai kalung itu atau memakai gelang tersebut, maka gelang itu mampu menyembuhkan. Dan dia berkeyakinan seperti itu. Nah, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bisa menangkal berbagai macam gangguan, sihir, atau orang-orang yang hendak melukainya, yang memukulnya dan lain sebagainya. Mereka meyakini bahwa benda-benda ini itu mampu menolak kemudaratan itu. Apalagi kalau benda itu sifatnya peninggalan. Peninggalan dari kakeknya atau kakek-kakeknya, ini sudah peninggalan sehingga menjadi benda kuno. Biasanya sebagian mereka semakin bertambah keyakinan. Nah, peninggalan masa lalu atau disebutkan bahwa benda ini tidak didapati sembarangan, yang memberikan orang gaib. Ya, kemudian kadang-kadang ditambah dengan berbagai macam cerita-cerita yang palsu, yang dusta. Nah, untuk semakin meyakinkan hal tersebut. Maka ini kata beliau, hafizahullah, fahadha syirkun akbar yukhriju minal millah. Ini syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Li'annahu taqada fi hadhihi al-asya' annaha tanfa'u wa tadfa'u ad-darar. Sebab dia meyakini bahwa apa yang dia gunakan, apa yang dia pakai tersebut dapat memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Wa hadha la yaqdiru 'alaihi ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini dalam hal mendatangkan manfaat dan kemudaratan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Benda itu tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga kalau dia meyakini bahwa benda itu mampu mendatangkan manfaat, menghasilkan rezeki yang melimpah. Nah, atau siapa yang memakainya maka dia akan menjadi kaya raya. Siapa yang memakainya maka dia tidak akan mempan dengan benda tajam atau yang semisalnya. Nah, dan ini kita dapatkan banyak dari mereka, orang-orang bahkan dari kaum muslimin. Kalau sampai dia meyakini bahwa benda itulah yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan, maka dia telah keluar dari Islam. Naam. Wa in kana ya'taqidu anna Allah huwa an-nafi' wa huwa alladhi yadfa'u ad-darar. Wa innama hadhihi al-ashya'u asbabun faqat. Akan tetapi kalau dia meyakini bahwa memang betul Allah yang memberi manfaat, Allah yang menolak kemudaratan, namun benda-benda ini hanya dijadikan sebagai sebab saja. Kalau dipakai, maka menjadi sebab Allah menyembuhkan penyakitnya. Kalau dipakai, maka ini bisa menjadi sebab seorang semakin bertambah rezekinya. Jadi bedakan antara dua keyakinan ini. Kalau keyakinan yang pertama, memang dia meyakini benda itulah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Nah, ini syirik yang mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau keyakinan yang kedua, dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan itu adalah Allah. Tapi caranya, ya, dengan cara memakai gelang ini, memakai kalung itu, atau yang semisalnya. Fahadha muharramun wa syirkun asghar yajurru ila syirkil akbar. Maka ini hukumnya haram dan termasuk syirik kecil. Syirik kecil yakni dosa besar yang dapat menyeret pelakunya kepada syirik besar. Li'annahu taqada sababiyata fima lam yaj'alhu Allahu sababan lisyifa'. Sebab dia meyakini sesuatu itu menjadi sebab terhadap apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan itu sebagai sebab penyembuhan. Ya. Sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat, ada yang sebabnya syar'i, asbabun syar'iyah. Ya. Sebab-sebab syar'i seperti meruqyah. Meruqyah, doa. Apabila ada sakit, kemudian seorang membaca ini dan itu. Maka ini asbabun syar'iyah. Dan itu diperbolehkan. Atau asbab adiyah. Asbabun kauniyah. Sebab-sebab yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Dengan sebab ini maka seorang akan sembuh misalnya. Kenapa? Karena ada zat, kandungan zat ini yang dapat bermanfaat bagi tubuh misalnya. Nah, ini tentunya dikembalikan kepada para dokter. Dokterlah yang meneliti, dokterlah yang membuktikan. Naam, yang terpercaya. Tidak pada semua orang. Nah, atau bergabung di antara keduanya. Asbabun syar'iyah dan asbabun kauniyah. Sebab syar'i karena disebutkan keutamaannya. Dan asbab kauniyah karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti al-habbatu sauda. Naam. Madu. Zaitun. Dan yang semisalnya dari yang disebutkan. Di dalam nusus. Naam. Adapun kalau tidak termasuk ke dalam asbab syar'iyah. Wala asbab kauniyah. Ya. Kamu kalau membawa benda ini. Selama di perjalanan, maka kamu akan terus merasa kenyang dan tidak pernah lapar, misalnya. Apa hubungannya? Ya, suruh bawa keris misalnya. Kalau kamu bawa keris akan kenyang terus. Apa hubungannya? Nah, bukan sebab. Nah. Kamu kalau menyimpan benda ini di rumahmu, kamu tidak akan pernah miskin. Loh, apa hubungannya? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab sehingga melimpah rezeki seorang. Kamu kalau menulis ini di depan rumahmu, ya, itu pencuri nggak bisa masuk. Tulis ini, taruh di depan rumahmu. Ya, pencuri secanggih apapun alat curinya, dengan cara apapun dia tidak akan bisa masuk. Apa hubungannya? Nah, apa ketika pencurinya datang terus dia tiba-tiba kertas jadi satpam apa? Nah, nah, tulisannya jadi apa? Alat mukulnya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini, ya, itu tidak jadikan sebagai sebab untuk mendatangkan kesembuhan, menolak kemudaratan, atau yang semisalnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai sebab. Nah, lianna hadhil asya'a laysat asbaban, sebab benda-benda ini itu bukan sebab. Nah, ya, ngambil dari bulu hewan terus diikat dijadikan sebagai gelang, itu bisa menolak bala, mendatangkan rezeki yang melimpah. Lah, apa hubungannya? Apa dia yang mencari nafkah apa? Nah, dilepas terus terbang kemana-mana cari duit. Nah, ada sebab sama sekali. Di dalam syariat kita tidak mendapati itu. Nah, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kalau bisa dibuktikan secara syar'i, nah, kita terima. Atau bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, oleh para dokter yang betul-betul terpercaya, nah, maka bisa kita terima. Adapun hanya sekedar orang mengucapkan ini dan itu macam-macam, ya. Nah, seperti yang kita kenal kalung biofir atau yang semisalnya, ini benar-benar harus dibuktikan secara ilmiah, ya. Dan itu pun sebaiknya ditinggalkan. Nah, karena betul-betul mirip seperti orang yang memakai jimat, ketika dipakai, bisa, ya, menguatkan otot. Ya, kalau dipakai di leher jadi kalung bisa menyembuhkan jantung apa macam-macam. Ya, kalau dipakai di kaki maka menyembuhkan apa, asam urat atau apa. Nah, buktikan secara ilmiah, ya, berdasarkan teori yang meyakinkan. Nah, itu pun ditinggalkan. Nah, insyaallah rahimakumullah. Li'anna hadhihi al-ashya laysat asbaban, karena benda-benda ini bukan sebab. Wallahu ja'ala asbab asy-syifa fil adwiyati an-nafi'ati al-mubaha war-ruqa asy-syar'iyyah wa hadhihi laysat minha. Allah menjadikan sebab-sebab penyembuhan itu pada obat-obat yang bermanfaat yang dibolehkan dan dengan ruqyah yang disyariatkan, dan benda ini tidak termasuk darinya. Wa qad aqada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu baban fi kitab at-tauhid fi hadha al-mawdu' fa qala bab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu telah menyebutkan satu bab dalam kitab at-tauhid yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan, bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Termasuk di antara kesyirikan memakai gelang dan memakai benang atau yang semisalnya dengan tujuan menolak bala atau mengangkatnya. Bab khusus, ya. Aurada fihi adillatan, di mana beliau menyebutkan beberapa dalil, minha di antaranya hadis Imran bin Al-Husain, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwa Nabi alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari tembaga. Jadi dia memakainya. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hadhihi?" Untuk apa ini? Ya. "Qala minal wahina." Maka dia menjawab, "Ini untuk menolak al-wahina." Al-wahina itu penyakit yang biasa muncul di bagian lengan. Nah, penolak kelemahan, menolak penyakit. Nah, itu tadi biar ototnya semakin kuat apa? Nah, terhindar dari rematik atau yang semisalnya. Minal wahina. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inzi'ha." Lepaskan gelang itu. "Fa innaha la taziduka illa wahna." Karena sungguhnya tidak akan semakin menambah kepadamu kecuali lemah. Engkau akan semakin lemah. "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Apabila kamu mati dalam keadaan berkeyakinan seperti itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti rugi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi, dan disahihkan oleh Ibn Hibban Al-Hakim, dan disetujui oleh Zahabi wal Ibn Hibban. Wal Ibn Hatim, mungkin yang dimaksud di sini Wali Abi Hatim, ya, Abu Hatim, bukan Ibnu Hatim. Nah, dari Hudzaifah radhiyallahu an, "Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma ay li daf'il humma." Bahwa Hudzaifah melihat ada seorang lelaki di tangannya ada benang. Tujuannya apa? Al-humma, untuk menolak demam. Ya, menolak penyakitnya. Benang menolak penyakit. Apa hubungannya? Faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala, maka beliau pun memutusnya dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidak beriman mayoritas mereka terhadap Allah melainkan mereka itu menyekutukannya. "Wa in kana ya'taqidu anna hadha yadfa'u syarrul jin fal jinnu la yadfa'u syarrahum ila Allah Subhanahu wa ta'ala." Apabila dia meyakini bahwa benda itu mampu menolak kejahatan jin, maka jin itu tidak ada yang mampu menolak kejahatannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billahi innahu was samiul 'alim." Apabila engkau merasakan gangguan dari syaitan, maka segeralah berlindung diri kepada Allah. Jadi jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu mudah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, terpengaruh dengan berbagai propaganda. Setiap ada barang yang diiklankan, yang dijual, ini bisa menyembuhkan ini dan itu, wah, sudah laris. Nah, sehingga tidak lagi melihat ini halal, ini haram. Apalagi kalau seorang sudah yakni merasakan penyakit, mendengarkan ada seorang menjual sesuatu yang hubungannya dengan penyakitnya, maka dia akan berusaha mencari tanpa melihat itu halal, haram. Sekarang macam-macam, ya. Seakan-akan tiap bulan ada saja yang baru, tiap tahun ada saja yang tenar. Tenarnya nggak berapa lama, setelah itu hilang lagi, diganti lagi dengan yang lain. Nah, macam-macam pengobatan alternatif, ya. Waktu sesaat, setelah itu hilang, datang lagi yang baru. Nah, ya. Yang sekarang-sekarang ini yang sedang ramai, tokek. Nah, katanya tokek kalau dijual, wah, luar biasa mahalnya. Nah, kenapa enggak buaya sekalian? Kenapa yang dicari tokek? Hah? Masyaallah rahimakumullah. Nanti tokek enggak laku sudah. Ya. Nanti ganti lagi yang lain. Ya. Entah nanti apa? Kadal atau apa? Walhasil masyaallah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini, ya. Tentunya harus dibuktikan secara ilmu kedokteran dan juga harus dilihat dari sisi syar'i atau tidak syar'i, disyariatkan atau tidak. Walhamdulillah pengobatan nabawiyah, ya, yang terbukti berdasarkan nas Al-Quran, hadis Nabi Alaihissalam, itu mencukupi kita. Alhamdulillah yang tidak pernah usang, ya, dimakan zaman. Dari dulu masih saja orang berobat dengan madu, masih dengan habbatus sauda, bahkan kepercayaan kaum muslimin semakin bertambah dan bertambah. Alhamdulillah. Nah, tapi sampai di sini afwan yang kita sebutkan, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.